Apakah benar bahwa bagi seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat memiliki keutamaan? Naam, tetapi tidak sendirian. Tidak dilihat hanya dari satu sisi. Pertama dilihat dari sisi akidahnya, lurus atau sesat. Walaupun hari Jumat, walaupun ada tanda-tanda kebaikan, tetapi kalau dia adalah seorang yang dalun, mudhil, atau dia musyrikun, maka tentunya enggak ada keutamaan apapun meninggal di hari Jumat ataupun di hari lain. Sehingga dilihat dari sisi akidahnya yang lurus, dilihat dari akhir hidupnya ketika akan wafat, dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Dilihat dari ini sampai kemudian di antara tanda-tanda lainnya adalah araqil jabin, apa, keringat di jidatnya. Karena dikatakan al-mu'min bi'araqil jabin, kata Nabi SAW, aw kama qal, atau sebagaimana dikatakan oleh beliau, bahwa seorang mukmin meninggal itu dengan keringat di jidatnya. Dan ada beberapa tanda-tanda lainnya yang itu barakallahu fikum, tanda-tanda yang tidak berdiri sendiri tetapi diiringi dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting bagi orang yang sudah wafat adalah kita doakan. Mudah-mudahan dapat husnul khatimah, mudah-mudahan dia mendapatkan dari Allah Ta'ala rahmah ila akhirnya. Jangan kemudian berbicara dengan kepastian bulan syahid atau bulan husnul khatimah karena ada tanda ini, tanda itu. Sudahlah, ya. Yang penting bagi kita adalah doakan beliau dengan rahmat, dengan maghfirah. Nah.